Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sadaqallahu al-azim. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah salat subuh rahimakumullah. Monggo ingkang pindah kita tansah njaluken puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring pinten-pinten kenikmatan rahmat hidayah inayah sehingga wonten ing enjing menika kita saged melaksanakan kewajiban di menika salat subuh kanthi berjamaah lajeng dipun sambung kewajiban thalabul ilmi kewajiban tawasau bil haq tawasau bis sabr. Salajengipun selawat saha salam monggo kita ujakaken dumateng teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganipun, para sahabatipun, mugi lumeber dumateng kita sedaya hadirin ingkang rawuh wonten enjing menika. Salajengipun bapak saha ibu ingkang dipun rahmati Allah, Rasulullah nate sambat dumateng Allah ngengingi umatipun wonten ing akhir zaman. Umat wonten akhir zaman menika sinasa ngaken umat Islam ngaken pilih pedoman hidupnya menika Al-Qur'an kalian Sunnah. Namun wonten kenyataanipun pedoman menika mboten dipun anggep. Menika wonten surat Al-Furqan ayat 13 ingkang kalawau kula aturaken, wa qala ar-rasul, dan berkatalah Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, kaum muslimin, ittakhadhu hadzal Qur'an, sudah menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, sesuatu yang tidak diajukan, sesuatu yang diabaikan. Nah, saat menika-menika wonten kondisi kehidupan kita, kehidupan masyarakat, kehidupan negara ingkang tansah dipun rundung masalah mboten wonten telas-telasipun menika sak jatosipun saking kacamata kiat ireng kita amargi kita menika kaum muslimin menika sampun ndadosaken Al-Qur'an menika mahjura, sesuatu yang diabaikan. Nah, biasanipun lajeng wonten ingkang bantah, di mana diabaikannya, wong jamaah masjid juga semakin banyak. Jamaah haji juga paling banyak di dunia. Jamaah umrah tiap bulan, rombongan umrah dari Indonesia itu datang ke Saudi sampai ratusan ribu. Kok dibilang diabaikan dari mana? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingkang ngingi Al-Qur'an niku sajatosipun kitab suci ingkang sangat lengkap, sangat komplit, ingkang ngatur sedaya aspek kehidupan manusia, kehidupan kaum muslimin. Ibaratipun saking enjing menika bangun tidur sampai malam tidur lagi, itu diatur oleh Al-Qur'an. Dan itu tidak kurang, tidak lebih, karena Allah itu sangat sayang kepada kaum muslimin, pada umat manusia. Kemudian dia memberikan petunjuk yang sangat lengkap. Anangnya petunjuk ingkang lengkap menika kalian kaum muslimin menika nembe dipun amalaken sebagian. Utaminipun sebagian ingkang ngingi ibadah. Ngingi salat, ngingi poso, ngingi haji, sedekah. Kalian bagian ingkang ngingi akhlakul karimah. Sabar, syukur, jujur, amanah, tidak dengki, tidak sombong. Ini kok bab Al-Quran ingkang ngingi ubudiyah, hubunganipun dumateng Allah Subhanahu wa taala, kalian ngingi akhlakul karimah. Nah, Al-Quran niku wonten bagian ingkang sangat penting ingkang ngingi kehidupan masyarakat, kehidupan bernegara. Wonten surat Al-Had ya. Allah ngendika terjemahipun ngeten. Sesungguhnya Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Siapakah orang yang menolong agamanya itu? Yaitu orang-orang yang kami berikan teguhkan kekuasaan pada dirinya. Mereka itu menegakkan sholat. Mereka itu menyuruh membayar zakat. Mereka itu menyuruh kepada yang ma'ruf. Mereka itu menyuruh kepada yang mungkar. Nah ini di dalam tafsir dikatakan, itulah orang yang menolong agamanya. Nah kita sangat ningali para penguasa ingkang dipun sukani kekuasaan saking Allah menika menegakkan menika mboten. Kalau penguasa itu tidak menegakkan ini, maka penguasa itu tidak termasuk menolong agamanya Allah. Kalau ada orang yang sholat dibiarkan, ya pasti karena itu sudah sesuatu yang baik. Tapi kalau ada orang yang tidak sholat dibiarkan, itu penguasa itu nanti akan dituntut di hadapan Allah. Kamu muslim, rakyatmu muslim. Kamu saya berikan kekuasaan, kenapa rakyatmu tidak sholat, kamu diamkan. Menika auratipun wonten ngarsipun Gusti Allah. Ada orang yang sudah membayar zakat, ya sudah, karena itu sudah bagus. Ya, didorong. Tapi kalau ada banyak orang kaya yang tidak membayar zakat, didiamkan, itu nanti akan dituntut di hadapan Allah. Pramila wonten kisah menika, sambunipun Rasul sedo, lajeng panandipun pegang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wonten saperangan umat Islam ingkang bangkang mboten kersa bayar zakat. Lajeng Abu Bakar As-Siddiq, saya pasti akan memerangi kaum yang beriman kepada Muhammad tetapi tidak mau membayar zakat. Lajeng Umar protes, Abu Bakar, mereka itu masih beragama Islam. Kok mau diperangi itu gimana? Lajeng Abu Bakar mengatakan, saya akan memerangi orang yang mengaku muslim tapi memisah-misahkan agama. Sholat mau tapi bayar zakat tidak mau. Dan kajias Abu Bakar lajeng kirim pasukan dan memerangi. Di dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda bahwa orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya itu akan mengikuti sunnahku dan akan mengikuti sunnah sahabatku, sunnah Khulafaur Rasyidin. Nah kalau Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang tidak membayar zakat itu artinya apa? Dia menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan kalimat Allah. Untuk menyuruh sholat. Yang tidak sholat pun akan ditanya. Kenapa tidak sholat? Kalau alasannya hanya malas, ya nanti dia dinasihati. Kalau dia nggak ngerti bahwa sholat itu wajib, ya dinasihati. Tapi kalau sampai mengatakan sholat itu tidak wajib, bisa sampai dibunuh. Nah menika ngengi ayat Al-Quran ingkang kaitanipun kalian hukum yang harus ditekan para penguasa. Amargi menapa? Kalau ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan hukum itu tidak ditegakkan oleh penguasa-penguasa muslim, maka ayat Al-Quran yang terkait dengan ibadah, yang terkait dengan akhlak itu pasti juga akan tercecer-cecer, enggak selesai. Kalau ini contoh, kalau ngaturi contoh. Sekarang ini di kota-kota besar banyak remaji, ya, remaji itu remaja putri, remaji, kalau remaja remaja putra, remaji remaja putri, nah, remaji remaji enggak ABG ABG ini kok, nganggi pakaian saenake dhewe kaya Icuk Sugiarto, pakai celana pendek. Nah itu kalau di Aceh Darussalam yang menerapkan syariat Islam itu dicegat polisi disuruh pakai pakaian yang sopan. Tapi sayangnya cuma Aceh Darussalam. Padahal kaum muslimin seluruh Indonesia itu ya dari Aceh ya, Sumatera ya, Jawa ya, Kalimantan. Seandainya Aceh itu diterapkan seperti di Indonesia pada wilayah semuanya itu sangat bagus. Itu baru masalah pakaian. Belum mungkin masalah yang kaitannya dengan hukum. Juga kalau mendat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suratun anzalnaha wa faratnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadzakkarun. Ini kan surat An-Nur. Ya. Surat ini aku turunkan wa faratnaha dan aku fardhukan untuk menjalankan ayat-ayat di dalamnya yang sudah sangat jelas. La'allakum tadzakkarun, supaya kamu semua ingat kepada Allah. Ayat berikutnya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla waqitin minhuma mi'ata jalda. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka jilidlah mereka 100 kali jilid. Wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Dan janganlah rasa belas kasihan mencegahmu dari menjalankan hukum Allah jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Walayashhad 'adzabahum ta'ifatun minal mu'minin, dan saksikanlah azab atau hukuman itu di depan sebagian orang-orang yang beriman. Ini kalau salah satu contoh ngeni hukum. Nah, contoh ayat-ayat hukum menika hadirin yang dipun rahmati Allah, menika wonten majelis-majelis, wonten pengaosan-pengaosan menika radi jarang, radi napa nggih? Ingkang kathah menika, dakwah yang terkait kalian ibadah. Kalau kula aturaken, dakwah ingkang terkait kalian akhlakul karimah. Padahal dakwah ingkang terkait penerapan hukum menika penting. Kalau ini sampai tergeser, penerapan hukum itu akhirnya menjadi dilawan, disanggah oleh kaum muslimin sendiri kalau kaum muslimin tidak menyadari. Jadi kaum muslimin itu banyak yang tidak tahu, remaja-remaja itu banyak yang tidak tahu bahwa kalau zina itu menurut Al-Qur'an itu hukumnya dicambuk, itu banyak yang tidak tahu dan itu Al-Qur'an. Kenapa mereka tidak tahu? Ya karena ulamanya tidak memberitahu, karena ustaznya tidak memberitahu gitu. Nah, kalau di dalam bulan Ramadan ini ada tunggalipun ayat ingkang asring nggih dipun waos inggih menika surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Niku asring wonten TV ngeten, wonten radio ngoten, buka bersama ngoten, tarawih tarawih ngoten. Namun mulai mundur 5 ayat nggih menika Al-Baqarah 178 menika ayatnya ini hukum. Kisami ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas fil qatla. Baik orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisas dalam hal pembunuhan. Itu artinya kaum muslimin di samping diwajibkan sholat juga diwajibkan qisas. Kalau ada kaum muslimin membunuh kaum muslim yang lain, kaum muslimin para penguasa itu disuruh mengqisas. Qisas menika apa? Qisas menika balasan yang setimpal. Nah kalau sekarang kan tidak. Orang sampai membunuh, membunuhnya pun sudah luar biasa, sampai dipotong-potong, mutilasi. Bila pun di Jakarta menikah, dimutilasi, tertangkap, ya tidak dipisah. Nah akhirnya orang kemudian meremehkan. Kalau nggak ada konco, ya. Konco yang ada di konco kantor yang ada di Busal, gitu loh. Di Busal kalian garwani pun itu cek toh. Bacang. Pokoknya gue yang jaluk pukat pun tak patah ini. Ngancam kalian garwani pun. Kemudian jalur pekat tak patahnya. Aku suai raih kelas lek jalur pekat. Padahal istri pun dia sambung kecet pengen jalur pekat. Ajeng kacau cerita kan kalau nek jalur pekat tak patahnya tenan. Paling aku di penjuru. Dan itu poin pun paling aku engko di penjuru. Ini kalau apa? Amarki hukum ini kau membaca sebagai Al-Quran. Hukum yang berjalan di Indonesia itu bukan hukumnya Al-Quran. Dan manakala para mubalik, para ulama menyerukan untuk hukum Al-Quran diterapkan, maka dia difitnah. Contohnya pun Abu Bakar Basir. Difitnah, dia rekayasa, teroris begini. Semuanya adalah rekayasa pihak kepolisian sendiri. Pihak kepolisian yang penuh masalah, banyak korupsi, ada rekening gendut, ada gayus, ada KP, macam-macam. Bingung, diserang sana sini, bikin rekayasa. Ustadz Abu Bakar Basir, seorang ulama yang sangat ikhlas, bagaimana Indonesia itu akan bisa betul-betul menjadi bangkit, negeri yang makmur, itu harus menerapkan Islam secara keseluruhan. Nah, menika, amargi Islam kalau tidak diterapkan, maka yang terjadi adalah kesengsaraan seperti ini. Dan menika wonten surat Al-Baqarah ingkang langsung memperingatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah kamu akan beriman kepada sebagian kitab kemudian kamu kufur terhadap sebagian kitab yang lain? Kufur itu artinya apa? Kufur itu tidak mau menjalankan. Ya aku ya benar kuwi, ya benar. Nah aku wegah, ini kufur. Quran ya benar nih aku wegah. Salat ya apik, nah aku wegah. Ini kufur. Itu nanti akan, ya kufurnya istilahnya nanti ada tingkat-tingkatan kufur nih. Nah, pokoknya aku kah, aku mutus ke Islam, itu kufur sudah abadi di neraka kekal. Tapi kalau kufur dalam artian tosong ya benar kok sholat itu apa? Ini aku ada juga. Aku ya Islam ini aku gak poso. Kan orang sebetulnya yang kata itu. Aku gak berisik, aku poso esok. Oh, ini Islam itu. Nah, ini kok. Itu kufur gitu. Nah, kalau urusan pribadi, ini kan tidak menyebabkan kemudian kufurnya itu sampai kalau di dalam hukum Islam sebenarnya kufur itu hukumnya adalah dibunuh juga. Kalau menurut hukum Indonesia tidak. Bagi beriman, ya tadi saya baru dengerin sinetron, pagi beriman gitu. Malam amnesia. Jadi malam kufur gitu ya. Paginya beriman, malam kufur. Pagi beriman. Sesuk is Kristen, pindah betul, sesuk mlebu Islamnya. Itu enggak apa-apa. Kalau di Indonesia itu enggak apa-apa. Tapi kalau Islam, Islam ini kok tidak memaksa umat untuk menyuruh masuk Islam. Ya. La ikraha fiddin. Ya. Tidak dipaksa orang untuk masuk Islam. Qad tabayyana rumsu minal ghayy, sudah jelas ya. Yang petunjuk dari yang sesat. Kalau dia mau masuk Islam, silahkan. Silahkan masuk Islam. Ya. Mau tidak Islam, ya silahkan. Tapi nanti kalau sudah masuk Islam, kalau murtad, dibunuh. Itu hukumannya seperti itu. Menurut hukum Al-Quran. Tetapi sekali lagi, karena hukum itu tidak diberlakukan, ya banyak yang murtad. Wah, tak pindah Kristen. Wah, sebelumnya Kristen raya enak ya. Aku tak lebih Islam enak. Nah, yang seperti itu juga misalnya nggak boleh. Kalau masuk Islam, dipikir dulu ini. Ya. Maka kalau di Jogja itu sering ada orang yang mau masuk Islam itu diberitahu. Ini kalau Islam itu seperti ini. Tidak dipaksa. Tapi nanti kalau sudah masuk, kira-kira rakwasan udah nggak bisa keluar lagi. Jadi pikir dulu sebelum masuk Islam. Menurut hukum Islam, kalau keluar dari Islam itu hukumnya dibunuh. Misalnya hukum untuk orang murtad itu adalah dibunuh. Nah, hadirin yang kami rahmatin Allah, menjalankan sebagian Alkitab, mengkufuri sebagian, ya, tidak lebih balasannya adalah kehinaan kamu di dunia ini. Jadi umat Islam itu sekarang kondisinya sedang terhinakan di mana-mana. Miskin di mana-mana. Al-Quranul Karim seperti ini di penjara Guantanamo itu dimasukkan kloset. Ya. Dimasukkan kloset, diinjak-injak oleh tentara kafir. Kemudian tanggal 11 September besok itu mau ada upacara hari pembakaran Al-Quran. Na'udzubillah. Di salah satu gereja di Florida, The Burning Al-Quran Day namanya. Ya. Itu upacara membakar Al-Qur'an. Itu memang sudah dikatakan di dalam apa namanya Al-Qur'an bahwa mereka orang-orang kufur itu tidak akan pernah rela sampai kita itu ikut kufur. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak rela sampai kita ikut mereka. Apa mereka membuat rekayasa. Dan penghinaan ini sudah luar biasa. Sekarang ini sudah sangat luar biasa. Nabi itu digambar seperti ada di internet itu gambar pempres. Ngerti nggak pempres? Pempres ini kan nek bayok. So ngompol-ngompol ini lagi sukanya pempres. Ini wonten gambar yang pempres. Muhammad itu ibarat pempres. Ini kaum kufur yang menghina. Rasulullah Muhammad ingkang kita puji-puji dikatakan di dalam Al-Qur'an, innallaha malaikatahu yusallu 'ala nabi, sesungguhnya para malaikat dan Allah bersolawat atas nabi. Nabi yang sedemikian mulia itu digambarkan pempres. Itu kaum kufur itu sudah seperti itu penghinaannya. Di negara-negara barat apalagi pakai jilbab ini didenda. Di Swiss itu bikin menara masjid tak boleh. Bahkan ada di Jerman itu pakai jilbab seperti ini, kemudian dibilas sama suaminya, suaminya ditembak langsung. Nah itu kenapa? Ini dikatakan Al-Quran, kalau kamu menjalankan sebagian Al-Quran dan mengkufuri sebagian akhirat, maka kehinaan kamu di dunia ini. Dan di akhirat akan dikembalikan kepada azab yang pedih. Pramila, bapak-bapak, saya ibu-ibu, kita lulus ke emas, Islam kalau wajar dulu, kedah tolabul ilmu. Tolabul ilmu faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu fardu. Karena kita banyak yang tertipu. Banyak yang merasa, wah di Indonesia ini bukan hukum Islam. Jadi jangan ngotot, jangan ngeyel. Sudah manut saja lah, enggak apa-apa. Insya Allah, Gusti Allah maklum. Mungkin Gusti Allah enggak bisa maklum kalau kita santai saja rapopo. Rasa dilakukan rapopo enggak maklum Gusti Allah. Kita harus berjuang. Berjuang sesuai dengan kemampuan kita. Paling tidak kita sebagai rakyat kecil ya memilih pemimpin yang mau menegakkan Islam, yang mau menerapkan Islam. Amargi menika sampun istilahipun sampun dumugi wanci peperangan antara Islam dengan kufur ini sudah betul-betul sampai pada puncak ya. Nah, Bapak Ibu ningali bagaimana Densus 88 menangkap Ustaz Abu Bakar Basir itu kan sudah satu penghinaan gitu. Pengantin yang kan di mobilnya dipecah, seder, kataan itu langsung seret-seret, saat tembak kamu gitu. Padahal Ustaz itu umurnya 73 tahun. Ustaz itu kalau ngomong itu sangat halus, sangat lembut, dan dia tidak mengendaki kekerasan apapun. Dia hanya mengendaki kaum muslim di Indonesia itu mendapatkan rahmat Allah, karena mau menerapkan Islam itu tidak pilih-pilih, tidak dibagi-bagi. Itu digunakan seperti itu. Sampai Ustaznya mengatakan, saya laknat kamu, saya laknat kepolisian. Mudah-mudahan Allah melaknat kepolisian Indonesia. Ini kok pertentangan ya kan. Sampun dumugi istilah pun meluangnya. Puncak-puncak itu. Ya mungkin-mungkin kita yang gak ngonton dusun, yang gak ngonton ini kok sakit. Ningali sebenarnya yang ada di televisi, yang ada di koran itu adalah sandiwara, rekayasa. Seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran surat As-Saff. Yuriduna ayyutfi'u nurallahu bi'afrahim. Wallahu mutimu nurihi walau karihal kafirun. Mereka itu musuh-musuh Islam itu selalu berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Dan Allah itu pasti berkehendak untuk menyempurnakan cahayanya. Pada saat di Denmark, waktu itu ada lomba, lomba karikatur itu. Lomba karikatur yang menghina. Pokoknya silahkan membuat gambar yang paling menghina Nabi Muhammad itu yang jadi juara. Jadi Nabi Muhammad itu digambar macam-macam yang teroris ini nyabu macam. Yang paling menghina itu kan kemudian gelombang protes di seluruh dunia. Nah langsung wonten setunggalipun wartawati, wartawan putri wonten Denmark menika penasaran. Saya baru mendengar Islam setelah ada kasus ini. Islam itu apa toh? Muhammad itu siapa toh? Terus akhirnya dia mempelajari. Mempelajari Islam, dia heran kenapa ada orang namanya Muhammad itu digambar seluruh dunia bisa marah. Itu orang itu apa sih? Lajeng ini wartawati ini lajeng mempelajari sejarah Islam, lajeng mempelajari sejarah Rasulullah Muhammad SAW, lajeng masuk Islam. Wartawati ini begitu masuk Islam, dia langsung berangkat ke Mekah menangis di Ka'bah. Kemudian dia pulang membuat novel, buat tulisan sebarkan seluruh Denmark. Islam itu agama al-haq yang menciptakan alam semesta ini. Muhammad itu adalah manusia paling suci, paling agung. Seperti ini. Dia mengajak seluruh hadirat untuk masuk Islam. Nah itu kan artinya mereka itu maunya menghina Nabi Muhammad, tapi ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuntahkan oleh Allah, menikah setunggalipun wawasan ingkang sakit kulaturakan, pilih takwa ingkang dados tujuanipun kita siap, ya. La'allakum tattaqun, menika menawi wonten penjelasan-penjelasan ingkang dipun wastani takwa menika inggih menika menjalankan seluruh perintah-perintah Allah lajeng nepi sedaya larangan-larangan Allah. Menawi kita menika takwa insyaallah secara pribadi insyaallah kita menika sambut takwa insyaallah secara pribadi. Namun secara masyarakat apalagi secara negara ini. Nah, kalau secara masyarakat dan negara aturan-aturan ini belum diterapkan, ya insya Allah kita masih terus di dalam kesulitan. Nah, dalam seperti itu, kondisi kita tergantung. Kalau kita punya saudara yang anggota dewan, punya kerabat yang pejabat, ya kita bisa menyampaikan bahwa pejabat, anggota dewan yang bisa ini menjadi kenyataan itu harus berjuang. Kalau tidak, maka jabatan itu di sana pasti hanya akan menjadi sesalan, akan ditanya oleh Allah, akan menjadi laknat. Jadi mungkin-mungkin yang akan keluar terakan, mereka sakit nambah wawasan, sakit kita lampai, sakit-sakit kita, dan mereka sampun tadi yang kalau akhiri, menewantan perintah kelintimu, kalau menyebut tangkap unten, menewantan kebenaran, mereka namun saking Allah SWT, wantan kekeliruan, mereka saking kawulah piyambak. Bila kita berdua dia ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.